Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmat-Nya, kasih sayang-Nya, hidayah-Nya di bulan yang penuh berkah ini, di bulan yang penuh rahmat, di bulan yang penuh kasih sayang Allah, ampunan, dan kita mudah-mudahan dijanjikan Allah terlepas dari api neraka. Amin. Ayat yang kita kaji pada saat ini, yang masih kita dalam surah Al-Mu'minun pada ayat ke-78. Kendatipun dalil-dalil ataupun bukti yang banyak sekali yang sudah kita bahas tadi tentang terjadinya berbangkitnya akhirat cukup banyak dan mengingatkan para kaum muslimin dan muslimat, mukmin dan mukminat, tapi itu belum cukup karena masih banyak kaum kafir tetap mengingkari apa yang sudah disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita simak ayat ke-78 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi ansha'a lakumus sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun. Dialah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian pendengaran, penglihatan dan hati, amat sedikitlah kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini adalah membuktikan bahwasanya Allah telah menciptakan kepada kita, yaitu untuk kebutuhan hidup kita, dari yang tiada menjadi ada. Yaitu Allah ciptakan pendengaran kita, Allah ciptakan penglihatan kita, Allah ciptakan hati ataupun jiwa kita. Tapi kata Allah, itu pun sudah aku ciptakan, masih banyak orang-orang tetap mengingkari syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini perlulah kita renungkan bagaimana kalaulah seandainya Allah Subhanahu wa taala menghilangkan dari yang tiga itu, salah satunya pendengaran, penglihatan, ataupun kita tak punya perasaan, jiwa dan hati kita tidak pernah merasakan akan kedekatan diri kita kepada Allah, maka orang-orang itu telah tidak sempurna kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena cakupan syukuran itu tidak saja mata yang merasakan, tidak saja pendengaran, tapi hati juga merasakan. Ketika hati merasakan, kita juga melihat apa yang kita lihat, mestilah kita rasakan dengan apa yang hati yang kita rasakan. Begitu juga penglihatan. Maka untuk lebih jelasnya lagi, di sini sudah ada narasumber kita, pakar tafsir, yaitu Ustadz Haji Ahmad Perdana dan Dr. Haji Zainal Arifin. Kami persilakan Ustadz Perdana. Iya, terima kasih Ustadz Fajrul. Para pendengar rahimakumullah, menarik sekali tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Fajrul, bahwa melalui ayat ini kita diingatkan oleh Allah suatu untuk mengenang kembali penciptaan kita. Ya, jangan tengok dulu ke yang lain-lain, bahwa tengok kepada diri kita sendiri, kemampuan untuk mendengar, kemampuan untuk melihat, dan kemampuan untuk merasa itu adalah sesuatu hal yang besar, yang rezeki yang besar yang Allah Subhanahu wa taala yang berikan kepada kita. Dan tadi sudah diajak oleh Ustaz Fajrul kita kembali merenung, coba sebentar saja kita merasakan kalau seandainya kita tidak bisa mendengar, atau kita tidak bisa melihat, atau tidak bisa merasa apa yang terjadi Sungguh suatu hal yang begitu sangat menakutkan. Artinya, ini semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini adalah suatu hal yang besar yang harus kita syukuri. Nah, cara mensyukuri itu adalah dengan cara satu, dengan salah satunya dengan keberadaan kita di bulan Ramadan ini, maka berpuasalah. Karena berpuasa itu adalah bentuk kesyukuran kita kepada Allah, ya, atas segala apa yang sudah Ia berikan kepada kita. Mungkin kondisi kita di bulan Ramadan ini pas-pasan, uang tidak begitu banyak, hanya cukup untuk berbuka di bulan Ramadan. Atau mungkin kondisi kita adalah kondisi dalam keadaan yang tidak begitu menyenangkan. Tapi ingat baik-baik, betapa kita memiliki nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang besar, yaitu pendengaran, penglihatan, dan juga perasaan, sehingga kita mampu menatap dunia ini dengan jauh lebih baik dan mampu berusaha dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, jangan coba-coba untuk menjadi orang-orang yang ingkar kepada Allah atau tidak bersyukur kepada Allah dengan tidak mau berpuasa. Kemudian coba ingat bahwa nikmat Allah sangat banyak kepada diri kita sendiri. Oleh karena itu, jangan takut untuk berbuat baik. Jangan sungkan-sungkan di bulan Ramadan ini untuk memperbanyak ibadah kita. Di luar bulan Ramadan mungkin kita jarang bersalat sunat, maka di bulan Ramadan ini tolong kita, ya, ingat nikmat mata yang diberikan oleh Allah, ingat nikmat pendengaran yang diberikan oleh Allah, ingat nikmat rasa yang diberikan oleh Allah, ya. Tolong pergunakan itu dengan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Bangunlah pada malam hari, tahajudlah, bersyukurlah kepada Allah. Ketika matahari sudah mulai naik, maka berdirilah menghadap Allah untuk melaksanakan salat duha. Pada saat kita berhadapan dengan pelaksanaan salat-salat wajib, maka cobalah untuk melakukan salat sunat rawatib, baik dia yang qabliyah maupun yang ba'diyah. Ya, jangan takut berbuat baik, karena di bulan Ramadan ini Allah memberikan ganjaran pahala yang sangat banyak dan tidak terhitung. Bahkan ada satu bulan di mana Allah mengatakan khairum min alfi syahrin, jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Sungguh suatu ironis kalau ternyata ada manusia yang tidak mau melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini, sedangkan dia masih menikmati fasilitas dapat melihat, dapat mendengar, dan dapat merasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana tanda terima kasih kita? Ya, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur itu bisa berarti kita memiliki, kita bersyukur. Ada orang yang tidak punya, ada orang yang sampai sekarang tidak bisa melihat. Alhamdulillah kita masih melihat, syukuri itu. Ada orang yang punya telinga tapi tidak bisa mendengar, kita memiliki, syukuri itu. Banyak hal dari nikmat Allah yang kita miliki tetapi kita belum mensyukurinya. Yang kedua, bagaimana mensyukurinya? Gunakan dia. Yang dari sebelumnya liabilitas menjadi aset. Ketika suatu barang dioptimalkan penggunaannya, dia tidak saja menjadi beban tetapi menjadi manfaat. Itulah aset. Jadi ketika kita punya mata, kita gunakan dia untuk membaca Al-Quran, maka kita telah menggunakannya dari sekedar liabilitas, beban yang harus kita keluarkan biaya untuk penjaga mata ini, menjadi bermanfaat dan mendatangkan rezeki. Mendatangkan rezeki rohani karena kita membaca Al-Quran. Mendatangkan rezeki materi karena ada qori, pembaca Al-Quran, yang mendapatkan penghargaan dari bacaan Al-Qurannya. Dari sekedar mempunyai mata tidak dimanfaatkan. Memiliki telinga juga mendengar, menjadi murid yang pintar karena mendengar, menyimak apa yang dikatakan oleh ustaz, da'i ataupun guru. Dari sekedar liabilitas menjadi aset yang bermanfaat. Agar syukur kita lebih bermanfaat lagi, dari menggunakan untuk kepentingan diri, kita gunakan mata kita untuk kepentingan umat. Kita tulis buku melalui mata. Kita tulis pengalaman hidup yang kita dapat dari pendengaran orang. Kita manfaatkan. Bahkan kita senang kalau orang memanfaatkan diri kita. Islam itu senang bila orang lain memanfaatkan diri kita, berarti kita adalah orang yang mustakmal, orang yang bermanfaat. Ustaz Fajrul. Ya, kesimpulan dari ayat ini adalah dari sebuah penelitian terhadap struktur mata dan telinga itu membuktikan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun ilmu kita semakin maju, tapi tetap saja belum mampu untuk membahas tuntas tentang rahasia dan kandungan yang apa yang sudah diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semakin banyak kita kaji, semakin banyak hikmahnya. Karena itu sudah bahagian dari rahasia Allah. Walaupun dikatakan dalam bahasanya rahasia, tetap kita dapat merasakannya kalau kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ingin banyak rahasia itu, maka lakukanlah pendekatan kita kepada Allah, minimal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mata kita, penglihatan kita itu adalah merupakan nikmat yang paling indah untuk menikmati kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.